Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال ونصلي ونسلم ونبارك ونعظم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والآصال أما بعد Hadrotal muhtaromin, para kiai, para habaib, nopo bidone kiai karo habib. Yen habib niku nasab, kiai niku nasib. Yen anake habib mesti dadi habib, anake kiai mesti dadi ya. Para sepuh bini sepuh ingkang estu kawula takzimi. Para pejabat saha aparat ingkang sampun tersohor rawuh TNI Polri yang saya hormati, sahabat-sahabat Banser serta panitia yang saya banggakan, ibu-ibu muslimat dan fatayat. Napa bedane muslimat kali fatayat? Yen fatayat niku ambune parfum, yen muslimat ambune balsam. Soho hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat pinggiran pinggir sari kecamatan Ratu Kabupaten Purworejo ngantru. Bapak Ibu rahimakumullah, kula sawala mriki dikanjani oleh satu-satunya istri saya. Tolong yang janda jangan berharap. Dan juga ditemani pakar pengobatan tunarungu Mr. Mas Udin dari Jombang. Niki spesialis ngobati wong budek. Jadi budak ditemok pelung puluh detik langsung mari. Yang kula spesialis rungu dari budak sama langsung. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiga kali pengajian terakhir saya di Tulungagung baru malam ini tidak hujan. Alhamdulillah. Tak berengi tengalun-alun ini kok banjir. Akhirnya pindah ke dalam. Dalu menika alhamdulillah ketoke dukun suwe mandi. Mergo kathah panitia pengajian niku kebablasan. Pengajian pengen kenal kalih Allah, pengajian pengen cedhak kalih Allah, wedi mudan kok ngundang dukun. Niku padha karo nyuwun sewu. Wong pengen kenal cedhak kalih Allah malah kelangan imane. Niku padha karo jenengan diutang teng Bank Mandiri karepe bayar dipindahke teng BCA. Utange ning Bank Mandiri sing dibayar nyuwun sewu utang teng Bank BCA. Niku padha karo ninggalke lonte ketemu begenggek. Dadi kathah tiyang niku kadang-kadang pengen cedhak kali Allah tapi justru malah kelangan Gusti Allah. Saming niki dadi motivasi kula ngaji. Kata mubalek niku ngaji kudune menyampaikan keakbaran Allah, tapi justru yang disampaikan itu keakbaran mubaleknya. Kudune ngenalke kebesaran Gusti Allah, tapi yang diperkenalkan malah kebesaran pribadinya. Maka nyuwun sewu orientasi dakwah kemudian menjadi salah. Maka dari 25 nabi yang wajib kita ketahui niku ana siji nabi sing diaudit karo Gusti Allah. Sinten? Nabi Isa. Nabi Isa niku nabi sing diaudit karo Gusti Allah. Gara-gara napa? Allah takon kali Nabi Isa. Isa. Dakwahmu ki kepiye? Kunci dan inti dari dakwah itu kan mengejak supaya makhluk menyembah Allah. kok dakwahmu justru makhluk nyembah awakmu. Kuwi berarti ana sing salah nggonmu dakwah. Lah napa Nabi Isa niku akhire malah disembah kali umate? Mergo Nabi Isa niku nak mukjizate terlalu akeh. Ora mangan, ora tek ngleleh. Nabi Isa niku ya jarang turu, ora tau ning kasur. Bahkan Nabi Isa niku nate turu ning dhuwur. Watu niku diloki. Nabi Isa niku iso uripe wong mati. Mila mergo saktine Nabi Isa niku nyuwun sewu umate ngantuk Nabi Isa niku pangeran. Maka nyuwun sewu lan jenengan delok sejarah niku sakjane. Wong Yahudi niku kudune bencine karo wong Nasrani mboten kali wong Islam. Soalnya nopo, wong Yahudi niku nganggap Islam niku orang apik soalnya nopo, mereka tidak mengakui kenabian Muhammad. Sementara orang Yahudi menganggap Nasrani niku nyuwun sewu Tuhannya adalah hasil perzinahan. Lah mila jaman biyen Yahudi kali Nasrani niku ora tau cocok. Saat ini nyuwun sewu Yahudi kali Nasrani justru banyak bersatu kemudian memusuhi orang Islam. Soalnya nopo orang ngerti sejarah. Mila Nabi Isa niku nganti disembah karo umatnya soalnya nopo terlalu sakti. Mila dadi kiai niku aja terlalu sakti, aja terlalu khusyuk. Soalnya mungkin nak dadi kiai niku terlalu sakti, terlalu khusyuk, justru jamaahe umat niki dadi mikir sing ora-ora kali kiai niku. Mila nyuwun sewu yo kiai iki kudu lara, numpak motor tiba yo drijine kudu coklek. Supaya dianggap manungsa. Bila begitu kula dikatakan ibu jokulah bapak drijine coklek, ya saya ingin menungsa apa kenapa? Soalnya mungkin nak terlalu sakti mahal wong itu bahaya. Delala sing coklek itu drijine telu. Lah kula takoni karo dokter, nopo Gus kok sing patah tiga jari? Nggih, Dok. Karena kalau satu atau dua jari dikira pendukung calon presiden. Kula lak telu lak ono pasangane. Jokowi, Kiai Ma'ruf nomor 1, Prabowo Sandi nomor 2, Gus Miftah jadi produser nomor 3. Sing go wedal nomor 11. Kacamatane kembari. Rupane kaya iki lho ping dalu. Tak kulo ora sasanan. Kamu sakit banget kan? Jadi kan ini sih ilham. Kalau lu HP cemburu di tempat lain nih. Masih jam sampai berapa? Oh sama. Oh deren. Ini penyanyi si Cili. Masih jam umurnya gini. Itu lah. Orang mau tua. Ya. Kalau kata orang ingat. Selalu ala Nabi Muhammad. Degan nyadem, jahe ini panas. Bila tahu di kabeh, belum boleh, insya Allah, anyang-anyang. Jadi ini mana yang tugas da'i itu menyampaikan keakbaran Allah, menyampaikan kebesaran Allah, bukan menyampaikan kebesaran individu dan pribadinya. Maka nyuwun sewu jenengan pirsani, medsos-medsos itu justru sekarang dijadikan para mubalig dan dai itu lebih mengakbarkan dirinya daripada mengakbarkan Allah. Buktinya nopo, banyak medsos untuk pencitraan dirinya daripada mencitrakan Allah. Mila saat derengi video ngaji pulau teng kafe ini ku viral, pulau bolak balik biar diajak wartawan itu pulau nolak. Beberapa kali saya diundang oleh pihak TV ini ku pulau menolak waktu itu. Alasan pulau nopo, pulau ngomong kali mbak-mbak PSK, pulau ngomong kali mbak-mbak, apa yola ini gini jenisnya apa? Saya biasa tuku apa? Lah Surabaya nanggini begeng mungkin. Kulo bolak-balik jundang kali ini, kulo nolak. Kulo takoni kali mbak-mbak PSK. Lah nopo, Pak? kok jenengan nolak diundang kali pihak TV? Jawaban saya waktu itu sederhana. Saya tidak mau menjadikan Anda orang-orang yang ngaji dengan saya tidak menyebut mereka londeng, bahasa kula halus, mbak-mbak penghuni santem. Sami kali tiang NU itu kalah halus, kafir diganti non muslim, itu lah halus. Saya tidak menyebut mbak-mbak yang kerja di dunia malam itu dengan nama LC. LC itu ladies first, cewek pendamping karaoke. Kalau di tempat lain namanya PL, pemilih lagu, atau PK, pendamping karaoke, perempuan karaoke. Tapi mereka saya sebut apa? Mbak-mbak itu kerjanya mewarnai. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Maka mereka bekerjanya di satu tempat namanya puskesmas. Nopo niku puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaannya adalah karaoke. Nopo niku karaoke, katorok dibuka, oke. Waktu itu saya menolak. Saya katakan sama mereka, mbak, sampean itu bukan komoditas saya untuk terkenal. Sampean itu bukan komoditas saya untuk ngetop. Saya tidak mau populer gara-gara saya memanfaatkan kalian. Toh kalian tahu, Gusmu ini ngaji dengan kalian sudah belasan tahun, bahkan 15 tahun. Sudah belasan tahun. Dan selama itu pula tidak pernah ada publikasi wadi ngaji yang ngaji nih kafe yang nih kafe ketemu mbak-mbak ya ketemu mbak-mbak, tidak pernah saya publikasi sampai kemudian akhirnya viral di Bali. Lah kenapa abah tidak mau dipublikasi? Karena memang kalian bukan komoditas saya untuk terkenal. Oh mantan ugi. Karena apa? Allah itu menciptakan miftah barangkali tidak untuk menjadi orang terkenal. Tetapi tugas miftah adalah untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal Allah. Jadi tugas mungkin kenal ke awakmu karena Gusti Allah apa mergelali karena pengiranmu. Mila nyuwun-nyuwun. Nopo-nopo kula kajalani kanthi ikhlas. Waktu ini ngaji kula ngomong bojo kula, "Beb. Gawe nasi bungkus, damel apa, Pak? Mengke dulu pengajian teng sakem ketemu Mbak lokalisasi." Mbak-mbak kalau gak pake sebut 3 bulan sekali kalau mangkat di pasar pesen rukuk, pesen mukena bukan sajadah, pesen Quran kalau dum-dum mbak-mbak PSK setiap 3 bulan kalau bagi rukuk malah kadang-kadang orang sing takut jadi Mas Karim ya baik matamu ngomong telung atus sih kena goyokku sempar untuk dia takut. Ikhlas apa buatan gak nyumbang sajadah ikhlas syaratnya apa gak tulung tinggu sholat ojo tinggu lemek iya mana tuh napa enter impactnya ada dampaknya ono saat ini mbak-mbak PSK itu sabun-sabun aja nyambut gambel dongan disit harap yang ngelonden dongan dongan. Ini kalau pak kiai, ampuh bocah-bocah mula. Kata apa ini? Dia ngomong apa nih? Wah, kalau aja kerja di kau sesuai dawe apa? Saat ini kalau dandan, kalau wudhu. Bapak kasih kalau wudhu. Begitu kalau dandan, kalau gendono. Allahumma kama hasan takhol ini fahasin kulu. Kalau marah ini, dia masih apa-apa nih? Kue dandan karo sholawatan. Minimal pas piambak ini ku sholawatan. Mesra kelingan kamu tamu, selawatan di sini. Begitu rambu dulu, ya Allah, mungkin-mungkin dan mungkin kau tamu pulau kata tur lomo-lomo. Iya. Moro-moro ilham kau. Iya. Karena memang tugas saya untuk itu. Makanya kemudian orang yang mengkritik saya mengatakan apa? Itu pekerjaan yang sia-sia. Dakwah yang sia-sia. Bahkan ketika saya live di televisi itu ada ulama yang mengatakan dakwahnya Gus Miftah di lokalisasi dan dunia malam itu memalukan. Langsung itu di hadapan saya. Yang Anda lakukan itu memalukan. Nopo jawaban coba? Lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan tidak memberikan solusi apapun, justru menghina mereka. Lalu gue kira mereka solusi cangkemmu cerewet. Ada kali pengajian ngantin gila, pengajian ngantin gila, kudunya urunannya mau perlu ya. Mangkana lau ilmun sing duwe ilmu faliyata sodak fi ilmihi sedekah kelawan ilmu nih mulan. Mangkana lahu malun sing duwe bondo faliyata sodak fi malihi sedekah kelawan bondo nih nyumbang. Mangkana lahu kuatun sing duwe tenaga faliyata sodak fi kuatihi sedekah kelawan tenaga nih rewan. Jadi pilihannya mau tenang si jeneh. Mangkana lahu apa? Lagu kalau yang tak sedap bila gini sedekah kelawan lagu ini ngembang. Bila aku ingin aja gak karena sanggup untuk dianggap ngembang ngembang. Jadi lah anak ngaji ini sedekahnya mau telu sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga teriak. Aja jadi sing nomor papa terus orang mulang, orang nyumbang, orang rewang, cangkepin cerewet. Aidot. Enten mboten ngoten iki. Wong iki tak kok iki. Ya melu duwi utang. Biasane jebake apa kuwi. Ungu bojoku e madamu aku. Iki kok saling hubungan banget ta. Kok ana kok feedback. Cek. Ini soalnya kan sound yang di setting untuk nyanyi bukan untuk ngaji. Jadi itu. Padahal tak ada kami boleh jadi soalnya mikro lah. Ini lah mikro murah. Turlah pulang ngaku mikro bahaya. Sak mik sing nekel mik wong patah. Canggung pertama mampu sambil bawang. Canggung kedua mampu sambil terasi ketiga jekol keempat pete. Amin. Ini apa nih? Hasil apa soalannya? Soalnya mata ni ilhamu ya. Tapi mata buku mati masih. Mana nyanyi lagi? Dipakai yang lain mas. Aja mau kata ni aku bayar hasilnya. Ibu bayar ni kena nyanyi lah nyawa lah. Aku sih. Undi musisi itu. Ayah merasa kan enggak pasti. Enak menikahnya di bodoh. Bodoh-bodoh bayaran enggak jelas kok enak ini. Gue merasa lagi di rumah mau. Kalian dandani sampai rambut grafik back ini terlalu berikut. Masih satu yang ATT. Kalau dia ATT, awet tekan tua. ATT tinggi. Lalu kalau pimpin ini kono nggak bagus. Gue nyanyi korban janji. Nah, terus yang harus disampaikan itu dari dakwah itu adalah keakbaran Allah. Kudune napa sing di branding itu Allah, kekuasaannya Allah. Tapi ini maksudnya yang saat ini kata mubalek-mubalek da'i-da'i itu justru yang di branding adalah dirinya sendiri. Sehingga value atau nilai dakwah itu bergeser. Kudune ngakbar ke Gusti Allah, justru ngakbar ke kiai. Milana aku dibilang mindari. Kulon itu paling ora seneng asisten kulon itu kulon kandani. Lah ana wong ngundang ngaji takon santri. Kulon itu paling mboten nyaman. Kiai kok ditakoni tarif. Sedina niku sing WA asisten kulon niku ana cah loro niki kan teng pondok setunggal minimal peng 20 RWA dalam undangan ngaji. Dan rata-rata pertanyaannya nopo? Gusi ini ku bisa roy pinter. Kalau jawab kalian berjawab, oh jomok jawab. Soalnya umpama jawab, oh Gus Menake bisa raya umpamanya 10 juta. Engkau sing ewean itu bakalan jawab, angsal kurang apa boten. Lo mau undang kiai kok nyang-nyangan, padha karo nyang lonte, ra gajine. Bilang lo apa, bro, saya mau jawab. Jangan bisa. Masa aja. Mila kula niku lak ngomong bab niku kelingan almarhum Gus Dur sing tau ngendikake. Kiai sing paling mukhlis, sing paling ikhlas niku kiai-kiai kampung. Mbah Kao, Mbah Mudin, Mbah Rois, kiai-kiai kampung sing gelem ngopeni yasinan ben malam Jumat, sing gelem yasinan, sing gelem tahlilan, selawatan, ngurusi selamatan. Berkatan ning kampung-kampung niku nyuwun sewu, wong sing paling ikhlas sak dulu. Tong mriki sing ngurusi wong mati namanya napa? Mudin. Mudine ra ono mboten. Biasanya sarungnya kerinting ngambune lembak tenan ya. Mudin Mbah Mudin. Mbah Mudin. Oh, kok jek nom. Mudin niku menurut kula wong sing paling ikhlas sak donya. Ana wong mati jam pira mawon? Ora tahu. Ora mati. Jam loro bengi ana wong mati, Mbah Mudin ana wong mati, ayo dibungkus. Mbah mati, wani piro? Ora ono. Tapi nyuwun sewu, kadang-kadang penghormatan kita kepada Mbah Mudin niku kurang. Wak mantune polisi lu buang gane ra ono. Mantuku sapa polisi? Mantuku sapa? Mudin. Polisi niku penting, Mudin niku luwih penting tak kandhani. Polisi mati sing bungkus sapa? Mbah Mudin. Mbah Mudin mati, bungkus dhewe ngono. Jadi macam wilik tadi. Banser ni pun dah undangnya si Cio. Wani mati, aja nanti ngelego ya. Lah, ni kini wonder. Orang-orang yang seharusnya menyampaikan keakbaran Allah, sebagaimana tugas dai ini pula untuk ila sabili rabbik. Jadi mengenalkan keakbaran Allah. Tapi nuwun sewu, saniki kuwale. Sing ditonjolkan adalah kepribadian mubaliknya. Mila saniki jenengan pirsani, wong niku pengin terkenal, gawe maneka warna cara piye carane terkenal. Ono sing dikubur, dakwah di dalam kubur, ono. Pokoke dipendem dakwah ning dalam kubur. Subuh, ono, anaknya tukang debus, akhirnya ngaku gus, lugu yo ono, baca ansor ngerti biasanya, ono, artis mulai rapayu, akhirnya ditanggung kesada, payu, lugu yo ono, akhirnya wani ngonek ngoneknya kiai Said, Aswani, ono ngoneknya kiai Sopo, ono, wes jadi pelawak orang payu, ngustad, yo ono, modelnya ngerti. Pengen golek ciri khas supaya pengen kundang. Jadi tujuan dakwah itu akhirnya tidak mengenalkan Allah, tapi mengenalkan pribadi dai. Lataranya waktu itu nyuwun apalagi wis nyang-nyangan rego. Padahal wonten Yasin mereka pun didawakan kitab itu man la yas'alukum ajur. Melu kalau sapa wae sing lan jaluk rego. Mila kula ngeten iki, kula takoni kali santri. Mana ana jamaah nek kok ngelungi abah mulai ngaji niku napa mboten tarif beda. Lah tarif kuwi ngarani. Lah aku makan ngaji ora ora apa-apa mulih aku disang. Mesti tak mulih kok tenang aku. Kacang atom biasane. Kacang atom munut ya apa jenenge iki? Dansar. Napa jenenge? Dansar. Tapi kasusnya Imam Syafi'i ini ku buatin jaluk dilungi. Kan kudune dicontoh ngoten niku. Lah nanti jaluk niku jenenge dremis. Umpama wong ngelungi teng Imam Syafi'i, Syafi'i ora kena nolak. Wong niku takdiman wa ikraman jamaah teng kiai. Tapi lagi yang ini jaluk niki nyuwun jaluk beda urusane. Mila mula ngomong, kata kiai. Lah omahe kebakaran sing rusak mung omahe atine ra melu rusak. Oleh gune mobil tapi ra kena seneng karo mobil. Mobil manggone teng garasi mboten teng ati. Tegese yen mobil ditabrak wong sing remuk mung mobile atine ra melu remuk. Lah kula bar ngaji ning Klaten ngoten iki dibungkake karo Gusti Allah. Mulai mobil kula tabrak sumber kecon. Bar ngaji niku nggih langsung dites karo Gusti Allah. Begitu mulai langsung ning lampu merah mandek teko mburi sumber memolo tak. Tabrak mobil kula. Lah kowe ora kaget aku ngombene kan. Kan aku butuh cara. Remuk. Kula wekdal niku sopir kula. Apa? Niki mun mandeg lampuan kula turun. Mun mandeg niki Kyai tabrak yang wingking. Kula batin bar ngaji oleh dhewe ora kena seneng. Kula aku bengok ngaji kula batal. Akhirnya kula ngumpet. Jancuk. Kusmita kok fase mulu kok banjur. Lho aku mesti tajuwite kok. Wisun iku kudu nganggo tajuwe ben panjang pendek pas. Ben makhore juga hurufnya pas. Jelas. Jadi wisun iku kudu nganggo anu lho, pitch control. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka seharusnya dakwah itu nyuwun saya bukan ladang untuk mencari uang. Tapi mencari berkah. Kula-kula takoni jamaah, Gus Minta iki sapa peni santri ning pondok? Iso ngopeni jamaah ben mar. Kula niku lak pengajian malam Minggu Paing di kula kofilin piye. Teng pondok kula niku minimal mung teko 7000. Tanpa panitia, tanpa kotak infak, tanpa proposal. Tandangi dhewe. Semua jamaah mangan ora ono kotak infak. Nyatane ya cukup. Soalnya kula percaya kare kabarane Gusti Allah. Dadi urip kula niku ora kakean ngatur. Mila kula tersinggung lah ana panitia di pengajian ngundang kula ngaji kok takon amplop. Kula pengajian ora tau mikir amplop, soalnya kula ngerti sing mikir amplop niku panitia. Lah mencari hasil Gus, dengan iso tuku ngene, iso motoran, iso seneng-seneng, napa mergo hasil ngaji salah. Lah berkah ngaji nggih. Tegese napa? Lah kula niku mikir sangu ya kula bangkrut. Kula wingi ngaji ning Banyuwangi sewa helikopter sih. Ngaji ronggon sewa helikopter 30 juta. Nggih bayar apa? Kula diundang rangkum pamane nganggo helikopter. Gek sekudunge wah helikopter 30 juta. Umpama itu kanggo kata saya ngene iki, kula bangkrut. Tapi mergo kula niku seneng ngaji, ra hitung-hitungan. Kula jam 09.00 nembe rampung acara kali Pak Menteri jam 3 sore. Kula kudu mangkat ngaji teng Banyuwangi. Jam rolas, jam 10 orang mulai pesawat dong. Aku ini nganggu helikopter. Munggah helikopter, kan gak ada. Ngaji nganggu helikopter, Kiai NU di lawan. Lah itu dari sanggup kamu, ya bangkrut. Tapi dakwah itu nampak wati jarotan lan tabur. Perdagangan yang tidak pernah rugi, ini dikali Allah. Mila pula yakin, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Sing sapa wonge ngepek-ngepek akhirate, mongko Gusti Allah bakal ngepek-ngepek donyane. Lah, orientasi ini yang sekarang justru berubah di kalangan Nahdiyin. Buktine napa? Wong tua wis ra gelem mondhoke anake, ra gelem nyantreke anake. Orientasinya hanya sekolah umum tok. Mereka mengatakan apa? Alah, mondok kira iso golek pangan. Ngaji kita iso dimangan sak itu nanti. Milo wong eno dewe sana ini kon mondok ke anak ini ku gemang. Orientasi ini perguruan tinggi. Apa oleh kuliah Gus? Oleh wong santri kulon itu mahasiswa. Bocah tulung aku sing ajeng kuliah teng Yogyakarta rasa ngekos, mang pondok ngen kula. Gratis. Dipakani mboten Gus. Kula pakani. Tonggo kula duwe asu mawon kula pakani. Apa meneh santri? Online kuliah. Tapi secara basically pendidikan agama ini harus ditanamkan terlebih dahulu. Maka wong-wong NU niku teng masjid-masjid aja kelangan madrasah diniyah. Madrasah diniyah niku munggo kula termasuk ketika kita menjaga madrasah diniyah niku bagian dari al-muhafadzatu alal qadimi saleh. Lah saiki madrasah diniyah teng pundi-pundi malah hilang diganti karo TPA. TPA niku mboten bahasane wong NU niku bahasane tiyang PKS. Tapi wong NU melu-melu bahasane PKS. Madrasah diniyah ilang malah diganti karo TPA. Lah cara jenengan melu mbah-mbah yai mbiyen hafadho halal qadimi saleh niku anane madrasah diniyah. Bar maghrib ngajine napa Pak? Turutan. Kitabe jenenge Juz Amma. Metode ngajine jenenge Al-Baghdadiyah. Alif wa kaf a alif kasrah i alif doma u a i u kok e o ki ngopo ora tau ngaji ta a i u makharijul huruf e bener iki se ayo le ngaji kula niku bar maghrib kuping kula cekel bapak kula ya ayo yo iki pak alif rai kula delok le bapak dadi gestur mimik pitch control sing pelu rasa ngomong pitch control ya kelaru ikan tongkol sekarang ini bok ditelok setahun nih sementara ikro itu kan tidak pernah mengajarkan mafarijul huruf orang ngomong apa tak saja kakau dada roja aibu babu tak itu menami turutan naik madrasah diniyah itu nyuwun diajar ke detail nih oh santri buruk kop takut kop kop akhirnya wetenge tak siput tuk menanjak kok aku disiput ya lu nangis niku nyuwun sewu lagi-lagi sepuh niku ngajarin modelnya dinia orang-orang TPA-TPA nyeneng gini kok ngaji anakum aynakum inakum aunakum unakum panakum bainakum binakum baunakum bunakum begitu pindah pasar wawu alif sin sidah patah sin patkasa lamalu pakala mindomamu wassalamu saya ini buta diri ini ngerti orang ngerti biar ngaji ngerti perlu langgar saya ngerti cukup nganggu sentil langgar ya lek rano karpet klosoi ngajinya nyeneng tak fakah tak hak doma hu kaf doma kau tahu kau asah bak fakah bak bakasroh bi bak doma hu tak fakah tak babi hu tak gini sepuh-sepuh saling linting cangkem rasi kata yang mana gini begitu ngaji lampu ini beman bluk sentuhan minyak dia kirim surat ngaku bahasa turutan ini dia panggil suratnya kan bapakmu ya dibuka bapaknya suratnya sini no bak fakah bak iya fakah iya ro fakah ro bayar ro bapaknya mau merdasi orang duit-duit akhirnya dijawab dengan bahasa turutan sot fakah sot bak fakah bak rok fakah rok sobar dia ini ngamuk oh, bapakmu kurang ngajar pak kiai ini yo kiri lagi ya bapak kan bayar malah pak kiai kan sabar ya suratnya karena bapakmu mana dibuka bapaknya suratnya sini no. Min fakah ma tak fakah tak min rumahmu Pak polisi biar ngaji dengan tadi aku butuh Pak polisi. Bambu ngaji turun yang langgar orang mulai melakukan yang langgar. Tangannya ublek turun yang langgar. Begitu subuh tadi irungnya ireng kabeh. Gih, waktu Pak Sing mau doa nih. Sing bias-bias aja nih kita ngerti. Jadi nyuwun sewu, urgensi pendidikan agama itu akhirnya sekarang dinodai oleh pikiran-pikiran sing liberal. Sing dipikir niku nyuwun sewu, iki anakku ngaji sok dadi apa? Ngoten iku to. Milo lak kon lebokke anake teng dinia wong tuwa niku aras-arasen, tapi nyuwun sewu. Kula lebokke anake teng pendidikan umum niku semangatnya ra kuwi. Anak nanti SMA negeri, kebaga. Ini SMK. Bagi kita kan anak mana ini? Ini yang diangkat ya. Kenapa buat tenang salah terus perguruan tinggi? Alah aku dia kuliah bro pada kan. Neng ijazah aku tak jikut. Aku isin. Aku lihat. Oh matamu rumah semua lo. Oh, pada kewan tipis. Aku isin. Kuliah patah tahun setengah gelar SAG ya apa sarjana kayak gimana gitu seneng kuliah orang apa tapi nyuwun sewu secara basically ini pendidikan agamanya harus ditekankan kepada anak wong tua niku apa kewajibane nyekolahke anak mondoke anak. Anak itu kewajibannya belajar, guru kewajibannya mulang. Soalnya saya soal anak jadi nopo itu lah betul urusannya orang tua, tapi urusannya Gusti nopo. Milo kadang-kadang saya nggak ada stres anak itu karena begitu banyak tekanan dari orang tua. Anak itu udah dingin nih, itu udah dingin nih. Akhirnya terjadi apa? Anak jadi korban ambisi orang tua. Lewat jenengan kudu pahami sebagai wong tua aljannah tu tata adami umahat surgane anak niku tergantung kelakuane wong tua. Saat ini kata wong tua niku ora ngergake anak. Anak kula gak tahu kenapa bah surga terletak di bawah kaki ibu. Oh nah, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Nah kenapa bah? Karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak. Nah, Masuk lah ya kok ilham rada mau orang dua kok masa mau pikir handi wangi mau maka bapak ibu rahimakumullah mayuridillah bi khairan bi faqihum fid din barang siapa dikendaki kebaikan atasnya maka Allah membaikkan agamanya. Tafakuh, ini ku jadi penting. Soalnya nyuwun sewu, saat ini kok kata pejabat-pejabat ditangkap karo KPK. Hari ini fraksi Golkar satu tangkap lagi. Barang buktinya berapa? 8 miliar. Dimasukkan 89 kardus. Rencana untuk serangan fajar. Dalam rangka apa supaya jadi DPR? Hati-hati lah wong temanggu, wong temanggu, wong tulung agung. Milih DPR mergo amplop hati-hati. Arrosi wong murtasi benar sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Ayo ibu-ibu pilih ini. Nyogok napa disogok? Ini ham napa meneh? Iya. So, ini ya. Jadi ini munggah panggung ini pengen jadak karena aku. Pengen didelak karo penyanyi ini. Iya. Ya paham. Kopi napa kopi susu? Nah, kopi tak ambil kopi susu aku mah. Kopi susu ki jengkel ki kopi ning ngajak malah susu ning ngajak turu. Baik. Baik. Ham. Turu mau panggil lu mbak bayi ning sing. Ora mau jawab ora ora mudun we. Sedanten malah bocah geleman ha. Sedanten persoalannya han kamu sama mbak-mbaknya beda pemikiran. Kamu mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Terlihat. So Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Kula wangsuli. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Lah Gusti Allah niku ngersake kawula niku apik. Sing diapik niku agamane mila nasla tafaqquh. Mila kula lak donga niku Allahumma fahimna fi jami'il ulum wa faqihna fiddin. Wa faqihna fiddin. Ini menjadi PR orang-orang Nahdlatul Ulama hari ini. Saya itu pengen dalam nomi. Cita kamu apa? Kiai. Oh, apa kayak modern? Buanggang. Sarjana keren. Agamanya cuma tinggal. Saya itu siapa tau singisan jamin sarjana itu untuk pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Orang-orang jaminan. Koncoku itu teknologi nuklir. Pekerjaannya nggak bisa mencon. Padahalnya aku udah lama gak memang tembutan aku mengagungnya pinter aku ke kuliah. Tau gak ada bojo kulan itu? Kuliahnya geologi pertambangan. Kudulah kejolnya Freeport. Kudulah kejolnya terbaru barang. Jadi gak ngerti? Nyedor pasir mendeng dong. Kau kan kuna spese tak kan? Nanti mantore kalau berisi silitmu adalah rezekiku. Wonten kitab taklim kita ta'alam wa innal ilma zainun li ahlihi. Wong niku lan duwe ilmu ya kita bodho-bodho banget. Mila Al-Qur'ane lak dawu. Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tanya lan. Apa to padha wong sing ngerti karo sing ora ngerti ya wedok. Mila lak wong pinter tok ora duwe iman, akhire napa fasadun kabirun napa? Alimun mutahatikum. Niki wong pinter tapi kan duwe iman ra duwe akhlak. Tapi sing luwih parah niku sing terjahil mutanasikun. Goblok. Gaya. Lah semangatnya wong NU dhewe niki nyuwun saya karena di situ ada mambu-mambu NU niku. Jenengan yo nyuwun saya. Orientasi ini nopo anakku? Wis tak dongake lah muga-muga aku dadi kiai. Umum-umum jadi dokter, dokter sing kiai. Keren. Polisi, polisi sing kiai. Tentara, tentara sing kiai. Minimal sing seneng ngaji. Ini bahaya, ini lampunya mati. Ketoknya listriknya udah dibayar. Bayar listriknya rakot, apa mana bayar kiai? Buat darah. Ya, wedangan bisik. Lumayan mengedihkan. Orang metu, bro. Sama dari yang berganti. Selang matamu kayak aku sakin. Mumet gak sih? Diganti selang mawon. Canggungnya atas kayak. Kedara kejahatan kalau bujuli. Oh, malam Jumat ya dek. Oh, pantas. Ilham malam Jumat. Sama Ilham kurang gue bujuk kok statusnya Facebook sunah rasul. Ya kan rasul. Hamam sunah rasul kok harus sabun ha. Sallu ala Nabi Muhammad. Zainun li Ali orang orang pinter ni kau ngalim ni kau kita ingat ini orang. Soalnya kau ngalim ni kau nyikapi nak pemohon yang gue ilmu dah tiup dipilih kau nyenangi. Lawang setan ni kau lah kalau kau ngalim kau ayo mikir. Ayo datangkan kau beri dan semangat nyaksi. Satu lagi kau lom bahas serap ni. Setan ni kau lah kalau kau budung ibadah kalau kau ngalim tu. Niku kira-kira sih digudung sih dah, sih digudung sih dah. Sing goblok ibadah, sing ngalim turu, sing digodok kali setan, kali setan itu sih. Sing ngalim turu, lah ibadah mau bodoh itu dijarak ke karo setan, lah jangan-jangan si ibadah yo salah. Lah ana mau bodoh itu ibadah, mau ngalim turu, sing digodok setan itu sing ngalim. piye carane sing alim ora tangi, soalnya lak tangi bener ke ibadahe wong bodoh. Ngono. Jadi aku turu. Ilham salat sing digodho setan aku ora ilham. Maka dalu menika kula ngajak Bapak Ibu warga Tulungagung, ayo tenanan, anggone didik anak ibu, anak-anak mudungake. Mudangane dokter ora apa-apa sih. Tapi dokter sing pinter ngaji. Tentara, tentara sing pinter ngaji. Polisi, polisi sing pinter ngaji. Tentara polisi gelem ngaji yo mangkat ngajian. Yo lho dalu kula ngaji diri matur kok apa bedane polisi Indonesia karo polisi Arab? Polisi Arab sopone ning masjid. Polisi di Nusa ning dalan. Ning alhamdulillah polisi ini melu ngaji. Muka-muka mulai bujunya matang meneh. Nah, ngaji babakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya yang ini bisa dok, pengennya apa? Terserah lagunya apa? Kurban janji ya apa? Kue lungo pas aku sayang-sayangi. Mantul. Apa kincin ke kolam? Apa? Kincin ke roken. Kincin ke roken. Lagi apa dulu? Yuk, pajak ini oke men, pengajiannya nanti jam berapa lagi? Siji, loro, loro, papat, lima, enam, pitu. Yuk, angka apaan kabe? Apa lagi deh? Jambu alas? Di sana? Jambu alas? Si, oh, si dorong! Jambu alas, jambu alas neng tengah sawah. Woi, lima, sing mateng loro. Ayo ngaji sarang terus minta sing isi rondo dan ento jodoh. Apa ini? Apa ini? Saya gaul lah gaul gak. Apa ini? Gue tak pikir patung bangun gitu. Apa lagunya? Oh lagu dengan me, lagu dari Seventeen nih kemarin. Ini lagu di Gus Dur. Ini lagu nih Mas Seventeen di Gus Dur. Tidak lagi ya apa apa. Kemarin. Kue lang dan bukan kira apa ngajak biasanya buku tapi buku gak biasanya. Oh nggak kenal me. Udah dia pengajian ini nih. Dalu cuma ini ki. Untuk pengajian buku oh dan bukan ya Allah SMS. SMS nama. Sini dalam tu sendiri. Ayo dong kemarin. Salam Nabi Muhammad. Salam. Thank you. ya anak tanam nom kita ajak selawatan rasa gua iringan ini lagi aja melodi aja rasa maka di ketipu suaranya ketipu malah kepenak entek dite entek dite iya ada selawatan tibil kuduk tapi versi bukan janji rasa nggak beres sallallahu alaihi Muhammad. Janji karena di sana ada kincil-kincil, berjilbab hitam. Kan malah gile, kelingan mantap. Dek, kowe biyen janji karo aku, ngaji ning pinggir sari kanti ikhlas tekan mati, ning nyata ning ngapusi. Cidra hati iki netes enoku midas neng pipi opa wiki ngopo cerutak ini mau disir kok bisa terlalu semangat bro, sabar-sabar lah jelas ya bareng-bareng, selawatan, buku-buku berkaya Allah kagum kula panjenengan sami tiyang tulung-tulung. Jawa Timur ini jadi kabupaten lucu-lucu. Kabupaten sing bendina ulang tahun Blitar. Bendina ulang tahun Blitar. Blitar. Kabupaten sing bawa oh desa. Cak Ponorogo. Cah lorong itu saking Ponorogo nih. Wah wow, dulu ke Kediri nih macet. Mulih Ponorogo mantap mana kalau pun anak-anak muda. Jenenge Alvin Pilih. Soalnya sanggung gue ngintil. Napa ngintil? Soalnya cilik lah gede mangkat dewe. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin timil qulub wa dawaiha wa dua, tiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dinil wa solo Musik penting jamaah doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubiha wa rafi'a al-adhan wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha. Rezeki gitu lo ngagung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha. Drami to. Wa jelas hitungannya kita dilarang kan. Dan kalau itu lagu apa? Lagu-lagu. Oh, kalau yang lagi. Lagu. Tapi lagu ini Landro tuh lupa. Nah, sama tapi. Mbak Ero masih Landro lagi? Oh, enak sih tok. Matamu lu gak apa-apa. Ya, sama Tondo. Sosialis, layung-layung gue sama tapi. Mungkin jarakin bawa-bawa Landro ini. Sing Landro ngajung? Landor itu jenisnya apa lu? Jablay, janda lebay. Janda, janda galak. Nomor telu, rojali. Apa lu? Rombongan janda liar. Ono tangis ke layung-layung, tangis rondo. Hati ne bingung, nangis saben bengi, turu dewi. Rono sing ngancani ditumpah ingarang-arang. Tapi harusnya gak apa-apa sama lo kuih. Ini malam Jumat, pengen ketemu bojomu lagu ini dikuih. Kudulnya Tol Jainak. Kok melubuh kamar, kok bengok sing banter. Tol Jainak, orang nutul, orang penak. Nutul kerasa penak, sing ditutul dangak-dangak. Ranking siji. Ranking siji. Cai kok ngene. So ranking siji. Saudara Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu seharusnya tidak. Oh, wahai. Sesora Ilham Rabi yang dia kembang kantil. Ilham munggah nih pelaminan nyanyi itu. Kembang, kembang kantil, mantan nanya tiring bedil. Ono celeret di pon jundil, aku kaget cokelan kini. Masuk yang ngaji ngomong. Ngomong lali. Salu ala Nabi Muhammad. Orang saya amatir. Mila dalam menikah Anda saya ajak untuk berpikir dengan menggunakan mindset Isra' Mi'raj. Bagaimana Isra' Mi'raj itu mengajarkan kepada kita sifat optimisme yang tinggi untuk menghadapi kehidupan. Oh, maka bar pengajian ini kabeh menjadi wajah-wajah yang optimis. Amin. Orang saya khawatir kalau rezeki anakmu. Bila bocah-bocah wedok sing jembar pikiran kowe dilamar banjir kok takon pekerjaan, kok tak tungake kowe dadi gadis sak modare. Kulo iki ra seneng karo wong tuwa, anake dilamar tak takon, padahal sing lamar banjir sepo ngawal kiai. Tak takon pekerjaanmu apa li? Wong tuwa iki kurang ajar, anake dijak pacaran wong tuwa, Mas, anake dirabi malah dingelmeh. Nak diajak pacaran nang ndi le? Ajeng teng pantai kalih nika, ayo diajar ana ndak boleh. Nggih. Ayo lek ono mangkat nang ndi? Nang ndi? Begitu dilamar, dik pekerjaanmu iki apa to? Lene kok wani nglamar anak. di anak bojomu makan ini apa? Wong tuanku padha karo anake digawane neraka wong tua ikhlas, anake disurgake wong tua ora ikhlas. Ngapa yang ngapain rezekine anakmu? Wong bisa jadi kok anakmu luwih sugih daripada awakmu kok ngopo? Aku biyen ora duwe apa-apa wani nglamar bojoku. Ditolak karo calon mertuaku. Curhat matamu. Orang curhat pengalaman pribadi. Ini optimisme dari Isra Mi'raj. Bocah banteran dari pekerjaan kok main duit Gusti Allah wani le. Ngopo. Mila lagunya bocah cilik kan dok sing paling tak senengi mung siji. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk. Op, lalu ditangkap. Terus yang paling bener lah gue ditah jilid mau gue tok liane bosok kabur. Kok ame-ame belanang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Tak takon malang karo kupu-kupu undian awan makan sego dingin undi susu. Borong-borong. Apa malang cerutak jangkau. Tolak lagu ini dinyanyi ke caci ini salah. Sing awan makan sego dingin undi susu anaknya apa bapak nih? Bapak nih. Anak ya orang. Terus yang bener ya lagu mau dikutok. Cicak-cicak di dinding. Awakmu jadi banser rise optimis kaya Kanjeng Nabi kalau menghadapi Isra Mi'raj kalah karo cecak. Cecak kuwi goleke rezeki mung nganggo ilat ngenteni nyamuk liwat. Datang seekor nyamuk. Tegese apa? Ora cecake sing ngoyak nyamuk, tapi cecake ngenteni nyamuk. Begitu nyamuk teko hap lalu ditangkap. Mung nganggo ilat. Duk duk. Proses matamu. Ya ora gawe cecak. Kalau gue santri kulo tak kono kowe. Tah, opo? Cecak nek kok kelone mripun. Lho, kok tak kono. Tak jawab sing teko cecake kelone ora mlumah, lah mlumah mati. Ora gujengan soalnya. Isra Mi'raj itu mengajarkan optimisme. Orang membahas perkara salat. Tapi keyakinan menghadapi masa depan. Wong tua rasa khawatir karo rezekine anake. Wong tuan itu kadang-kadang stres mikir ke anaknya masa depan anaknya. Wong tuan itu guling sangu nih mati mawon rasa mikir ke masa depan anak. Masa depannya anakmu sing mikir ke Allah, sing jamin Allah. Awalnya demi orang tengah alam dunia ini panitia nih Allah. Lah Allah sing jadi panitia sing tanggung jawab kalian rezeki nih awalnya demi ini Gusti Allah. Ngopo. Ayo katakan bu, bu. Awakmu urip ning alam dunia iki mergo karepmu apa karepe Gusti Allah? Lah karepe Allah sing jamin uripmu sapa? Allah. Padha karo jenengan diundang selamatan karo Pak Polisi. Jenengan ora usah repot-repot mikir berkat. Soale napa? Berkat iki urusane Pak Polisi selaku sing ngundang. Kewajibanmu mangkat. Mesti keduman. Asal lungguhe ra pindah-pindah. Kewajibanku ki ngaji soal degan urusane panitia. Milo kalau duduk itu ya oleh degan, ngapa ada rayakin? Apa tuh dungannya menunggu soal saat dikabungi karo Gusti Allah nih? Ya Allah, kalau pengen kipas-kipas mohon angsa duit, mandi ya. Kay, aku harus hati, mau ngini kita oleh duit. Ya Allah, kalau pengen, kan nih ngobaki sikil tenggon mohon oleh duit. Kabul, tukang jahit, ana sing dulu meneh ya Allah kula pengin wong-wong sugih sak tulung aku mung manut kali kula kabul tukang parkir mbok mobil e apa Fortuner Alphard diantar tukang parkir mesti manut kiri-kiri oke ora mungkin kon kiri nganan tabrak dasmu kok oh menah awakmu suarane apik nduk dijamin sing dimu karo Gusti Allah ayo bapak-bapak ingeti lah napa mbak-mbak iku suarane kok apik. Wis sing pinter mbiyen bapakne tak kandhani. Rika lombokne mateng bapakne sedep kirim mic. Mantap ae to. Mandi. Di mana kita menjadi pesimis? Maka saya tidak setuju dengan pikiran-pikiran yang mengatakan Indonesia akan bubar ekonominya begini-begini. Enggak setuju, bro. Kita punya Allah, kalau tahu seminar, kalau melawan profesor. Gara-gara profesor mengatakan ekonomi Indonesia akan bangkrut kalau seperti ini terus. Kalau jawab, Anda mengatakan seperti itu, kenapa? Karena di dalam hatimu tidak ada Allah. Sementara bagi kami orang Islam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Kanjeng Nabi diangkat sing Sidratul Muntaha iso awon nang mikir tanganmu. Malaikat pembagi rezeki kira bakal salah ngedum rezekimu. Lho kan malaikat tugasnya oke, Gusti iki lali kali kula. Kuwi lah RT-mu sok lali. Rasa lali. Apa kok roh ya? Roh. Wong fitness kok. Apa fitness awake fit atine ngenes kok. Makanya wong saya kita diajarkan untuk optimis. Ono sing ora ngajar lho ngene iki. Ya Allah, kalau tak tenang karo mawon angsal duit mandi. Jadi apa? Tukang tunggu WC. Roke. Lanjut apa aja aku. Maka malam hari ini kita belajar kun fayakun ya Allah. Kita belajar keakbaran Allah. Sesuatu yang sudah diurus oleh Allah jangan ikut-ikuti diurus oleh manusia. Pasrah karo Gusti Allah. Soal rezeki Allah. Banser ilham jomblo Allah. Enteng mau calon bojo enteng. Maka bolak-balik kula matur, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ya, belajar Isra Mi'raj dengan menggunakan satu ayat saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Belajar kun fayakun ya Allah. Ku rasa semalam lho, sapa ngopi bar nyanyi ning panggung pengajian ini moro-moro rezeki koyo Via Valen. Kaya moro-moro nyanyi lagu khusus dinggi ilham, ditinggal rabi umpamane. Moro-moro jadi menunggu enteng banget bisa lo ngerasain lo bukti ini mau medion nih lo sama Pak Ndol kan lo hal-hal mau ngomong intinya inti ahlinya ahlinya kokos kokos kondek kalau anda tidak tahu silakan bertanya kepada saya ahlinya ahli intinya inti kokos kokos kenapa? Wajar gue jadi ngomong tapi iya lagu selalu harus ngerasain. Mungkin nek ndase wonge dadi rezeki ini termasuk udan iki gawane penambane kuping. Mau diselenti 30 detik mari. Ayo ana sing butuh praktek ning kene. Ayo ndi sing butuh? Apa tak gawe butuh dhisik kene? Lagu sing nomor sake dadi rezeki. Arepe ngopo kuwi? Maka tuh saya, kenapa kita tidak optimis ketika memasukkan anak ke pendidikan agama dengan mengatakan rezekinya tidak dijamin oleh Allah? Dijamin. Seharusnya anda yang berkecimpung di dalam dunia agama itu matur nuwun karo Gusti Allah. Mila kula mbiyen, Pak. Pegawai negeri kula tolak. Tanpa tes kula tolak. Kowe apa Gus ra gelem dadi pegawai negeri? Aku ra iso tangisu. Bar subuh liyane mangkat kantor bar subuh aku turu. Wong turuku bar subuh, Pak. Lawan jine turu kon tangi kon ngantor ya mendasku. Aku moh dadi pegawai negeri. Lah besok kuwi rezekimu sing ngatur Allah. Kulo ngelamar bojo kulo niku ditolak. Kulo niku lak rabi mergo kepepet. Ngomong-ngomong matang bisa tajam. Iki aku kok matang bisa. Padahal aku coba. Emangnya ilham. Kulo niku rabi bisa lak mergo mbiyen sering ulah-ulah manten pengajian pernikahan. Kiai-kiai ngomong kali pula, orang rabi kok paningan, jadi orang rabi. Umur lo jawab, ya apa apa, bukti ini Mbak Mudin ini orang tau mati, mudah lagi jenazah. Mbak Mudin ini kudu mudah berisik, banyak orang. Maka ketika ada pertanyaan orientalis kepada saya, Gus, ini Isra Mi'raj itu mustahil. Mustahil, kenapa anda mengatakan mustahil? Anda tahu gak? Gue dianda-anda gitu. Mekah Palestina itu naik bis 30 jam. Belum lagi mikrobnya ke langit ketujuh. Berapa tahun yang harus ditempuh ke sana? Padahal peristiwa Isra Mi'raj itu hanya ba'dul qalil minal lail, hanya sebagian kecil dari waktu malam. Isra Mi'raj itu lak tindake bareng isak rodok bengi antawis jam 10 kundure sadarenge subuh. Bahkan sebelum imsak wis teko Mekah nek. Numpak bis mawon PP niku 60 jam. Wong kula tau takon kalih tiyang Palestina. berapa jam sini Palestina. Daban wa iaban, pulang pergi 60 jam. Ini hanya ditempuh dalam waktu ba'dul qalil minan lain. Ini mustahil. Kula jawab, mustahil mungguh kutake menungso, tapi orang mustahil mungguh kun fayakule Gusti Allah. Mula kok saya yakin, ya Allah, mula yakin sok bujuk kula kiai mandi lho. Muka-muka jadi bujuk kiai, amin. Kiai Ilham. Meramas kowe. Begitu banyak kisah yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian tidak nalar, tidak rasional, tidak logis. Tetapi ketika Allah berkehendak menjadi mudah bagi Allah. Mila kalau ingin kula teng ponorogo, pengajian terakhir teng ponorogo kula matur. Seharusnya memahami peristiwa Isra Mi'raj niku nyuwun sewu. Sing bener niku akal melu ati napa ati melu akal? Ih, wong tulung aku. Berbicara Isra Mi'raj, memahami peristiwa Isra dan Mi'raj, niku sing bener akal melu ati napa ati melu akal? Akal melu ati napa ati melu akal? Sing ngono akal melu ati. Mas, akal meluati apa hati meluakal? Akal meluati. Wi, saya ngurung nanti titik ini. Yang titik itu malah kursi kok, ini kan bayar yang baik. Karena bioskopi bayar larang, ini karena ini bayar murah, orang yang benar. Ngalah, robot. Jadi awak mungkin orang beli rombongan liar. Akal meluati itu apa hati meluakal? Iya masuk canggungnya. Sesuai kita ajak syuting patronal. Sing bener niku kok dijawab banget kan? Soalnya kok dijatuh. Apa nama semangat ini hanya lagi mau pikir pikir. Soalnya mau main loh soalnya kok jadi lagi soalnya kita jadi. Eh itu kan soalnya ini gratis sama bayar aja. Bayar. Monitornya mati. Oh monitornya mati. Lah itu urip kok. Sapi kita sama tak ada uang, tangan celupa. Milo lapik kesal gue uyuh ki, cewa, uyuh macewa. Sing bener niku pahami Isra Mi'raj niku, akal meluati, ojo ati meluakan. Waduh, wiyu tak ada liyu. Cinta niku dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dari mata turun ke hati. Lah cinta itu dari mata turun ke hati, matanya ndelok dhisik, atine nembe seneng. Berarti sak modare kowe ora bakal cinta karo Allah. Soal apa? Matamu ora tau ndelok Gusti Allah. Apa kowe? Apa kowe? Apa kowe? Banter salah. Pantun. Cinta itu dari mata turun ke hati, dok. Kamu tidak akan pernah cinta dengan Rasulullah karena seumur hidup kamu tidak pernah melihat Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah punya cinta. Kenapa? Karena matanya tidak pernah melihat. Ayo repek ngopo. Akal niku melu ati, moto niku melu ati. Kok lu tahu ambil jaman mahasiswa, ono cewek uwayu, lampu merah. Nganggo apa jenenge? Kok cadar kok? Itu masker. Tutup raiknya ke mata jadinya apa dok? Bukan, bukan masker. Kok belangkon matamu belangkon? Belangkon. Slayer, slayer. Kok belangkon? Wis karep mulih. Jangan ngomong karo sing ra levele kange kok. Wajar. Ayo, oh ya. Wah, begitu mandek ning warung bakso, maskernya slaire dibuka. Alah malah bolo MST. Mbah napa mawon tanda kebesarannya Allah. kaya to Isra Mi'raj lah artine iki wis yakin akal yo melu yakin tapi lah dasare ora seneng arep diduduhke kaya napa mawon tanda keakbarane Gusti Allah yo tetep mawon ora yakin padha karo dokter-dokter iku lah bakal percaya karo ilmune Mas Sudin soalnya napa kuping sing di apa kuwi napa istilah di plan mawon di implan mawon ora mari kok mosok digrayahi driji iso mari tapi lah Gusti Allah menetokke keakbarane enteng mawon. Kulo niku mbiyen duwe kiai teng Banyuwangi. Kulo critakne iki. Iki juara kulo critakne. Kulo niku mbiyen tau dibacoki wong sadenge rapi kene bojo kulo. Wacoki kulo jeneng salat tahajud. Mila baca banjer. Aku ora tau latihan jaduk iki. Tapi lah Gusti Allah ngersakne ya aman-aman mawon. Kulo umur sekitar 22 23 tahun itu dibacoki dia. Tahun 2004. Kulo jeneng tahajud. Tapi kan kulo niku wis mati. Kulo ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun untuk diri saya sendiri. Soalnya kok dibacanya saja. Ternyata napa? Sing tugel namung mriki tok. Mriki niki. Niku mon mboten luka tapi tugel. Akhirnya kulo botok teng Banyuwangi. Kulo gadah kiai teng Banyuwangi. Ora usah dioperasi nek moro rene. Moro ngene apa? Kulo moro teng Banyuwangi numpak pesawat Surabaya langsung mangkat teng Banyuwangi. Tugi Banyuwangi jam 2 jam 3 sore. Kalau kiai kulo niku namung diombeni banyu putih digayahi ngoten iki. Mari tak kandha. Lagu sudah mau ngerasa ini sakit merampon. Aku tidak tahu latihan jaduk dibaca iya ramai. Kok saya ini tangannya tuh gil main kata aku kan langsung biasa. Mulai aku terlalu sekti, aku malah bingung sama aku. Mau mbak rondo, mau nanya aku, mbak aku dirabi, lah aku mendas pun aja. Mena bojoku aja. Supaya bojoku ngerti sih jalan kalau bojoku ini oke tenang. Oh no, iya. Bujuku tak pernah rak rumah, ada ni kok. Sebujuk bulan itu kebal. Mau lara kebal, aku lo ngaji kali lokalisasi kali dunia malam bujuk bulan juga bobo. Eh? Lo lo orang ngaji apa bujuk ini main terus kita berdua percaya kalau dia ini matamu, matamu. Bojo kula niku melu nembe akhir-akhir iki mergo kula ra iso adus dhewe, ra iso cewok dhewe. Dadi kula sing ngedusi ya bojo kula, sing ngewoki ya bojo kula. Ya digrayahi ya. Heeh. Wah, ora digrayahi ya kepiye? Pertanyaane Ilham sing ngewoki sapa? Kelau kula wae. Takoni kali tiap Australia. Coba anda terangkan kepada saya bagaimana kemudian Isra Mi'raj ini tidak bisa diterima oleh akal. Kalau anda mengatakan diterima dengan hati bullshit, sebenarnya ini sering. Kayak dari korbuser itu takkan kali pulang ya, tuh. Bro. Apa? Kenapa sih ajaran agama itu kadang-kadang tidak bisa diterima oleh akal? Ya emang nyatanya apa? Nabi Ibrahim dibakar Namrud orang mempan. Karena orang masuk akal. Perintahnya Allah, Nabi Ibrahim kon boleh anake. Karena masuk akal. Kula jawab justru di sini. Uniknya agama itu tidak semua ajaran agama bisa diterima oleh akal. Kenapa? Karena kalau semua perintah agama itu bisa diterima oleh akal, berarti enggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Lah kabeh iso dinalarke ora butuh agama, cukup ilmu wae. Ana nek agama ora iso ditampa karo akal iku ben beda karo agama, ben beda karo ilmu pengetahuan. Nang nganggo akal. Ya stres, wong Ibrahim anake siji kok kon golek. Maka disitulah saya menyatakan Isra Mi'raj itu harus diyakini dengan iman, tidak dengan ilmu pengetahuan. Tegese pripun, Gus? Nyanyi dhisik, wah apa mengganggu ngono kuwi. Ada yang prosengkan. Ayo dok, nyanyi apa dok? Sebenarnya? Eh? Titi gua rapi. Mister Mas Sudin duet kalau sibuk, harus nggak bisa lah kalau sibuk. Kalau sibuk dok. Eh? Apa? Apa motor apa apa? Karena Mas Sudin, motor dok. Jadi, mau ke lama mungkin si orang kupeng mau orang gubang. Ini mbak ini lama kelamun. Master ayo megang ini. Inilah buat mabut. Buat mabut. Aja dangdut ya, aja dangdut. Versi asli ini guys. Mister mau jajar? Iya. Aja dan terom aja. Singkong tak jajar. Ini masih kades. Mudah-mudahan berjodoh dengan Ilham. Mimpi. Salam ala Nabi Muhammad. Untung bujuku lagi solehah. Saat kesini-sini bujuku atau nolak lho. Momennya kulo mulai bujuk kulo malam Jumat tanggung santri kesel kulo njaluk ora tau nolak kulo kesel ta. Lah terus piye? Yen pun prasaran mawon. Piye iki mambuka dhewe tutup dhewe. Bila bujuk kulo niku pesek, insyaallah panjang umur. Amin. Napa pesek panjang umur? Ambekane ngirit. Bapak sing ngono itu cepat mati iku delok ora. Soale ambekane boros. Kok gak pilek mesti pilek gede-gede. Jadi ini menurutmu? Hei, jawab. Isra Mi'raj itu karepe Kanjeng Nabi apa karepe Allah? Allah. Lah Gusti Allah sing ngersake nuwunmu. Menungso niku sak madya namo ikhtiar mawon. Dalam menyikapi semua hal iki, kadang-kadang awake dhewe niki ikhtiare kurang maksimal, tawakale ya kurang maksimal. Anaknya nangis, diselamati. Lo masuk ke sini dengan Muhammad, lo anak kamu sih dengan Muhammad. Di kamu itu bujuku canggih merah cerewet, Al-Fatihah. Kalau di Fatihah tetap cerewet, gampang tambahin Yasin sak tahlilin. Oh, dukoh. Tadi nyuwun sewu, ikhtiare awake dhewe niki wis ra tenanan. Tawakale yo ra tenanan. Padahal syarat awake dhewe niki diangkat derajate kali Gusti Allah niku napa wa'ala rabbihin. Ya tawakalu. Wong niku lak wis mentok, kuwi njaluk ya mung Gusti Allah, lak mung janjine calek, mawon rasa-rasa kaya cangkem calek niku ora mau sembarang ngapusi. Wong jenengan kuwi percaya karo janjine calek daripada janjine Gusti Allah. Kamu kok sing ratoke kan janji niku namung Gusti Allah. Innallaha la yukhliful miiat. Lamun tulisan ning poster-poster banner-banner ning dalan kaya orang ngapusi, orang korupsi. Malah ndobos. Ndobos. Aku kudu cumune ning kene ana wong nandur tebu tukune gambar calek. Celutak men iki calek ya. Kok iso-isone tebu kok munculne gambar calek niku. Calaknya mau merengas, merengas dodolan program, pilihlah saya teruji terbaik di kota Anda. Ini orang lain maksudnya, pulau liwani ke diri, calaknya gambarnya medeni. Urung dadi, habis medeni apa mulai dadi ya. Apa ini ke diri? Oh ini. Saya kemahin ya, foto gambar saya ngaji biji-biji. Saya lucu dengan Yogyakarta, enggak sih diwalik. Enggak, saya ingin soal sikirnya ini dulu. Dia ditulisi, siap jungkir balik untuk rakyat. Alah, alah, cangkemu, cangkemu. Senang percaya. Kebayarin lo, Kiai. Siap jungkir balik untuk rakyat. Bila untuk nak wedu dan calak, kau nyanyi. Kau bayar nih, Arab. Lak nih, buri, so zon, tak ada. Wong tangga kula niku bedone bojone wedok niku rameteng-meteng kok gara-gara bojone seneng politisi. Soale napa janji nyoblos ora dicoblos-coblos. Dadi rameteng-meteng niku. Aku paling ra seneng nak pengajian dicampuri karo calak-calak. Iki napa mboten? Iki airku jedhake karo calak pengajian kok niku tok. Dadi wong e minggat. Iki napa mboten? Iki kok mau dimanfaat. Suwe-suwe dia mau dianggap kaya dong salam kaya Laos. Napa niku Bu? Arep masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng dibuat dhisik. Kira saniki kuwatah calek cekel karo napa dhewe cekel karo KPK niku. Seperti hari ini 8 miliar barang bukti. Ini Surabaya. Ketua partai sikat karo KPK. Nah, kula tau takoni karo cah DPR. DPR karo polisi berhenti Gus, DPR Tito itu sudah jadi Kapolri karena diseleksi sama Komisi 3 ampuh DPR Panglima TNI karo DPR, DPR Pak Hadi Cahyanto jadi DPR diseleksi karo Komisi 3 DPR tapi iya itu negara nih mereka lah kalau ngaji nyuwun sewu DPR aja bersih itu ya kan tugas mulai itu ngelekin jenengan Pak DPR nanti apa? Ada lurah apa orang ini? Itu lurah ya? Ya ya semoga-moga lu raih selamat. Luar itu lah ngomong kewan sing gawean tiba kayak ngomong duh, orang tiba. kami penyanyi ini mahal. Apa kan jangan nanti jelungok gitu sih, mau pikir apa. Kamu lah disoteng lebok Instagram viral. Jamaah ini jelungup ketika pengajian. Pertanyaannya, mergo menikmati ngaji atau ndelok bokonge penyanyi? Maksudnya viral. Katanya Bapak Ilham gitu. Ikhtiarnya tambah soalnya apa? Menungso niku kan ditedir iso napa-napa. Sementara Allah niku takdire nyuwun sewu iso napa-napa. Mila wa edwi dihe kali Ibnu Athaillah asakan dari arif nafsa kami nak tadbir uripi rasa kakean nyatur. Iki manut aturan urip menungso niku rasa kakean nyatur. Menungso niku dari aturan. Menungso niku sak madiyo dari aturan. Wah urip bisa rasa nyatur. Urip rasa kakean nyatur. Menungso sak madiyo dari aturan. Mergo urip bisa rasa nyatur. Sinten Allah. Salam melampain. Iya. Udah mau kakek ngatur, aku udah pun kudu gini, kudu gini, kudu gini, kudu gini, kudu gini. Anakku tuh limo, saat dunia mati, kakek kudu bisa arah lagi. Anakku tuh limo, mati kudu tak warisi omah siji-siji. Wila utakmu, kudu nih kuwi sing urep mikir sing mati, orang pas sing mati malah mikir sing urep. Hei waktu lo ngaku rumah anakku pengu, stres. Orang anak kewajibannya waktu itu gaya anak ini kurang. Oh, kemudian waktu makan jeruk beras budi karo anak. Cina lah gede ini goblok tak pinter ini bahasan kamu kuliah kok nganggur lele gek kapan kamu bales budi karo wong tuamu heh wong tua please deh please wong tua kaya rentenir lah anaknya kaya kulo dikandani ngono kaya kapan bales budi di wong tuamu tak jawab ngapa jenengan jeruk bales budi karo kulo wong kulo yoran jeruk di lahir kaya kok wong jenengan bian gawe karo bapak aku yoran rasanya kepenak kok ngapa. Wong tua ni kurang kenal jaluk jaluk kalau cacile kalau anak anak kudu pengertian kalau wong tua, wong aku jadi pemahaman ni. Mila kan jadi dawuh amaroni robi Allah asalamin ahadin sayan kan Allah ni kudu dawuh kalau engson dari kanjeng Nabi. Ojo jaluk jaluk kalau sopo wai. Kalau wong tua kini jaluk kalau anak Allah kini cemburu. Napa cemburu ni? Wong kue kini jaluk aku tak wenehi lo. Kau lo kue napa kau jaluk kalau anakmu? Enggak ten memahaman ni, milo enak ni. Enak. Ini mesti adi ni ilham lah. Urip ojo kakean nyatur wong urip niku wis ana sing nyatur menungso sak madyan dere aturan. Napa kata pejabat sing dicekel karo KPK mergo nabrak aturan. Saat ini bupati wali kota ini sing ditangkap KPK 100 lebih soalnya nopo nabrak aturan. Lurah ini sing ditangkap karo polisi karo jaksa pun 700 soalnya nopo nabrak aturan. Sing ditabrak nopo kudune dana desa itu untuk kemasyarakatan masyarakat desa. Saat ini kata kepala desa justru nguntal dana desa. Milo ini jenis bukan kepala desa tapi kepala dosa. Milo ini semua yang dikandang ini Gus, mulai ngerti cangkemnya rasa atos-atos kalau pejabat. Lah aku ngatos, aku yang lupa. Milo ini nganti pengajian mengkudus Pak. Dibatalkan gara-gara saya ngundang caleg. Pedih kali cangkem ini dulu. Aku udah urusan. Ngapa? Kewan ini saya gawe aneh mangan tanduran yang sawah jenis bajing. Tapi kewan sing gawean yang nguntal duit rakyat teng gedung DPR jenenge. Lah kula diundang caleg kan ngepik-ngepik caleg. Ngopo? Sesuk calege dadi kula ora wani ngandani mergo kula sering disangoni karo caleg. Aku yo emoh. Kok ana kiai biasa diamplopi karo caleg. Begitu calege dadi nekone kok ora wani ngandani. Niku jenenge samsat. Napa niku samsat sama-sama bangsat. Kita lah caleg rumah omonganku ya rumah no, lah tersinggung ya berarti hatimu cek normal. ora nesu karo aku yo ora apa-apa. Aku dikawal banser kok sampe. Senang jatuh banjirnya cengwili. Cengwili pisan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku dadi wong ampuh nganti derajatnya diunggahke ketemu Allah teng Sidratul Muntaha. Sepanjang sejarah kenabian tidak ada yang langsung ketemu Allah di Sidratul Muntaha dengan menggunakan jasad dan fisiknya. Soalnya Kanjeng Nabi niku lakune ya emang tenan matur. Ora duwe rasa wedi karo sapa wae, ora tau medeni niku Kanjeng Nabi. Mila wae dhewe sakniki belajar saking kisah Isra Mi'raj, wis Pak. Pasrah no urusanmu karo Allah. Kalau Allah sudah mengendaki, dia tinggal mengatakan kun jadi fayakun maka jadilah. Kalau Allah sudah mengiyakan, wong sak tulung agung nolak kok Gusti Allah wis ngersake, tetap menang kuasane Allah. Wong sak tulung agung ngersake tapi Allah mboten ngersake, yo tetap ora wujud. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wah. Senajan to mbiyen sak keluargane bojoku nolak kula kabeh tapi bojoku gelem Allah ngersake. Dadi bojoku buktine yo meteng wae. Bukti konkret. Iki lho asistenku kok dudu. Sak gondong ketemu cewek, iya dinyala kok dadi kok ora ngersake kok. Senajan terus dibribiki, ora dadi. Iki dudu lho. Suarane apik dhiyan iki. Ora usah jajal kesuwen. Ramalan ya, orang iso dan balik kan mau ngawalan gue mesti masuk ke layu Magadir sana Magadir Magadir lah sepatunya anyar ya itu dibayar ya selalu apa dok apa yang ini gue sanggup separuh lagu gue ya bayaran rasa susui. Syamsun Bayhaqi Al-Jani Al-Dudai jenenge kangelan eh? Kangelan jadi pada jenengmu sucek tok apa aku sucek tok? Susu nih lancip diganjil batok maka Bapak Ibu Rahimahullah dalu menikah kalau panjenengan sampai belajar keakbaran pun Allah kalau pengen jenengan kundur saking majlis dalu menikah sudah tidak ada lagi yang dirisaukan di dalam hatinya. Apapun yang berkaitan dengan permasalahan hidupmu, masalah ekonomi, Allah sing rampung. Kula iso ngomong ini soalnya kula tau ngrasake. Anak kula umur 2 tahun banter-banter nyusu, kula rapat mbaski susu anak kula. Nganti bendungi kula rebutan susu kali anak kula. Akhirnya kula bagi anak kula isine kula wadahi. Jenengan duwe masalah jodoh, yakin jodohmu diatur karo pangeranmu. Jenengan duwe masalah pekerjaan, yakin Allah sing bakal ngrampungke urusanmu. Pun pasrah mawon. Mila ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Tidak akan pernah terhenti sebuah persoalan, sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah persoalan ketika persoalanmu kamu percayakan kepada kemampuanmu. Jadi kabeh krono Allah. Enak kula saged dugi mriki mergo Gusti Allah. Ora kok mergo sing ngundang panitia wong kata kok kula batal pengajian. Aja ngaji teng Batam Rio, pesawat jam 09.00 isuk nganti jam 09.00 bengi ora mangkat. Soalnya apa? Ya Allah dereng ngersakake. Tapi lah Allah ngersakake teng Belanda mongkon kula iso mangkat. Sesuk tanggal 14 April kula ngaji kali bojo kula teng Hong Kong. Padahal. Lawan ngersakake saged mawon. Kula niku melanen acara kali Mas Udin niki teng Amerika. Malah bingung golek wektu. Tak teng Amerika malah. Niku inti dari Isra Mi'raj dulu menika. Engko monggo malam Jumat ditutup karo selawat ala Ahlu Sunnah wal Jamaah. Aku kok njaluk melodi niki. Satu malam Jumat. Salim wa salim dah. Mumet dah sih meneng. Apa dibalik? Aku ngobjeng pengen ngaji ini gini. Ngaji ini selawat pembuk malam Jumat. Ini salah sama tabu ya. Aku pengen pengen selawat sama. Pas sama tabu. Salam ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Salli apa jadinya ahli kubur kebaco temenan ger anak turunku koe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring iman alamada. Allah Allah alim wal asma iman qad wa terakhir sing ngandel nyuwun kali Allah salli wa sallim da iman ala mada Allah Allah salli wa sallim da iman ala mada wal-ali wal-ashab iman qad wahada wal-ali wal-ashab iman qad wahada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyadatal makkah wal madinah, Allahumma arzuqna dhurriyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah, اللهم ارزقنا بألف ألف كرامة، اللهم ارزقنا من أهل السنة والجماعة، اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة، والعفو بك من سوء الخاتمة، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، بركة سيدنا الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.